قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini terjadi salah satu di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang semakin sering kita lihat fenomenanya belakangan ini. Yang ini merupakan salah satu tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat sebagaimana dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasul-Nya. Tidak ada pada yang lain pada kesempatan ini saya mengingatkan pada diri sendiri dan juga pada ikhwan seluruhnya, pada ikhwan yang dan yang mendengar, untuk kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, memperbaiki hari-hari yang tersisa, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita datang kepada Allah betul dengan hati yang selamat, membawa amalan yang diberkahi, membawa dengan bekal-bekal yang sempurna yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, gerhana ini bukan karena fenomena yang terjadi di muka bumi atau bukan sebagai tanda yang menunjukkan tentang kejadian besar di muka bumi, tapi itu merupakan murni salah satu yakni ayat-ayat Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka jangan ada kaitan yakni terkaitnya muncul dalam hati kita menghubung-hubungkan kejadian-kejadian yang kita lihat di dalam di muka bumi dengan kejadian-kejadian yang ada di langit. Para ulama kita menyebutkan bahwa benda-benda langit, terutama bintang-bintang di langit itu diciptakan oleh Allah karena tiga hal. Untuk menjadi hiasan di langit, menjadi perhiasan di langit, memperindah. Kemudian bintang-bintang itu digunakan juga oleh Allah untuk rujuman lisyayatin, untuk menjaga langit-langit itu dari incaran-incaran syaitan yang mencuri dengar berita-berita langit. Kemudian bintang-bintang itu menjadi tanda bagi orang-orang yang ada di muka bumi untuk melihat arah, untuk melihat waktu-waktu sholat dan arah kiblat. Maka dari itu siapa yang menyatakan adalah manfaat lain dari bintang-bintang tersebut, baik bulan ataupun matahari ataupun bintang yang lainnya, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan nasibnya, bagiannya yang ada di akhirat. Maka kembali kita memperbaiki tauhid kita, membersihkannya dari syirik, memperbaiki amalan-amalan kita, dan kita persiapkan semua itu untuk menghadap Allah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai peringatan untuk kita semua pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana ini dalam keadaan kejadian ini, maka siapa yang bisa melihat dan menyampaikan berita tentang gerhana ataupun yang lainnya disampaikan untuk kita bersama-sama mengerjakan amalan ini dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.